عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian kita ini membahas kitab Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di dunia ini di atas iman dan amal saleh dan dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, an-naqidul khamis, pembatal Islam yang kelima. Man abghadha shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa law 'amila bihi kafara ijma'a. Barang siapa yang membenci, benci ya, tidak suka, murka, marah terhadap suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, tetapi di hatinya dia membenci syariat tersebut. Dia membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walaupun dia mengamalkannya, kafara ijma'a, dia telah batal Islamnya menurut kesepakatan para ulama. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalil yang menerangkan bahwa di antara pembatal Islam adalah seseorang membenci, tidak suka terhadap suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari agama ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat ke-9, dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka, itu orang-orang kafir, membenci agama yang Allah Jalla wa Ala turunkan, dan landasan agama itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun menghapuskan, menghanguskan seluruh amalan mereka. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa benci terhadap syariat Allah, murka, tidak suka dengannya merupakan sifatnya orang-orang kafir dan pembatal Islam. Sehingga Allah katakan fa ahbata a'malahum, orang yang benci, tidak suka kepada apa yang Allah turunkan syariat-syariatnya, maka Allah hanguskan seluruh amalan mereka. Seandainya dosa ini adalah dosa maksiat semata, tidak sampai membatalkan Islam seseorang, maka Allah tidak akan mengatakan Allah akan hapuskan seluruh amalan mereka. Yang keempat, dalil yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 70. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka orang-orang kafir, أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Apakah mereka menyatakan Nabi itu gila? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membawa kebenaran, akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benci kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa benci terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sifat mereka orang-orang kafir. Dalil yang lainnya adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 54. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang orang-orang munafik, "Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, wala yunfiquna illa wa hum karihun." Dan sungguh mereka tidak pergi melakukan salat kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan benci, tidak suka. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bima qa'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang tidak ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka senang tidak ikut serta bersama Nabi. Mereka bahagia, mereka bangga, senang tidak ikut serta. Dan mereka benci untuk melaksanakan syariat jihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini beberapa ayat yang kata para ulama menerangkan bahawa kapan seseorang membenci dan murka terhadap syariat Allah Jalla wa'ala yang ada dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi yang sahih, maka sungguh batal Islamnya. Ya, telah batal Islamnya. Dan hal ini juga menurut kesepakatan para ulama. Ini bukan pendapat satu atau dua dari kalangan para ulama. Al-Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, "Law kana mubghidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw lima jaa bihi kafara ittifaqa." Apabila seseorang itu benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap agama yang beliau bawa, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini dinukilkan oleh Al-Mirdawi dalam kitabnya Al-Insaf. Juga Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanatu Sughra halaman 211 beliau menyatakan wujubul imani wat tasdiqi bi jami'i ma ja'at bihi ar-rusul min 'indillah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengimani dan membenarkan seluruh yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah Jalla wa'ala. Seluruh isi agama mereka harus ia terima, harus ia imani dan harus dia benarkan. Jangan dia pilih-pilih. Kemudian kata beliau, wabi jami'i ma qala Allah Azza wa Jal. Dan dia wajib mengimani dan membenarkan seluruh apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan. Fahuwa haqqun lazim. Karena apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada para nabinya dari syariatnya dan apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Falau anna rajulan amana bijami'i ma ja'at bi rusulu illa syai'an wahida kana bi raddi dhalika syai' kafiran 'inda jami'il ulama. Apabila ada seseorang yang ia mengimani seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kecuali satu hukum yang dia tolak, atau satu hal yang ia tolak, satu hal yang ia ingkari, maka dengan menolak satu hukum tersebut dia menjadi kafir menurut seluruh para ulama. Tentunya ini jika dia telah mengetahui seluruh syariat, isi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia terima, dia imani, dia yakini itu benar kecuali satu. Ya, misalkan masalah riba ataukah yang lainnya, dalam kan dia telah mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Katanya seluruhnya saya menerima kecuali yang satu ini, saya benci kenapa Allah mensyariatkan ini. Ya, saya benci terhadap syariat ini, saya benci terhadap hukum ini. Pada hukum tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dan telah ia ketahui. Maka kata Al-Imam Ibn Battah, hanya karena menolak satu dari hukum Allah Jalla wa'ala, dia bisa kafir menurut seluruh para ulama walaupun ya, selain itu semuanya dia imani dan semuanya dia terima. Nah, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Wujubul Amali Bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kufri man ankaraha, dalam kitab beliau yang berjudul Wajib Menerima Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kufurnya orang yang mengingkarinya. Dan yang disebutkan hal risalah beliau ini dalam majmu' fatawa beliau, jilid pertama halaman 219 dan 220. Kata beliau, wahuma Al-Quran dan As-Sunnah aslani mutalazimani, merupakan dua landasan agama yang saling berkaitan. Dengan makna orang yang mengikuti Al-Quran maka ia wajib mengikuti hadis Nabi, dan orang yang menerima hadis Nabi maka dia wajib menerima Al-Quran. Barang siapa yang menerima Al-Quran maka kemudian dia tidak menerima hadis, maka sama ya dengan orang yang tidak menerima Al-Quran, atau sebaliknya. Nah, man jahada wahidan min huma faqad jahada al-akhar wa kadzdzaba bih wa kadzdzaba bih wa kadzdzaba bih. Barang siapa yang mengingkari, menolak salah satu dari dua landasan ini, dia menolak Al-Quran atau hadis. Dia menerima Al-Quran tapi hadis Nabi dia tolak sebagai landasan agama, atau dia menerima hadis sebagai landasan agama tetapi dia menolak Al-Quran atau sebagian isi Al-Quran, maka sungguh sejatinya dia telah mengingkari kedua-duanya, dia telah mendustakan kedua-duanya. Wadzalika kufrun wa dalal, dan yang demikian itu merupakan kekufuran dan kesesatan. Wa khurujun an dairatil islami ijmai ahli al-ilmi wal iman, dan sikap ia tersebut adalah pembatal Islam menurut kesepakatan para ulama yang memiliki ilmu dan iman, akidah yang benar. Nah, adapun ulama su yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki iman, ya, tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang ditokohkan, ya, tetapi condong terhadap dunia, jangankan hal yang seperti ini, yang lebih buruk dari ini pun mereka tidak menganggap pembatal Islam, walaupun orang tersebut mencela Rasulullah, mencela Allah Jalla wa'ala. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab li As-Saribul Maslun menyatakan, man qala ana la uqirru bidzalik, barang siapa yang mengatakan aku tidak menerima, aku tidak mengikrarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala altazimuhu, aku tidak mau menerimanya, wa ubghidhu hadzal haqq, ia juga berkata aku benci kepada kebenaran ini, wa anfuruan, dan aku akan lari dari syariat ini. Fatakfiru hadza ma'lumun bil ittirar min dinil Islam, maka kekufuran orang yang seperti ini, bahwa orang yang seperti ini batal Islamnya dan dihukumi kafir, ini sesuatu yang telah dimaklumi dengan pasti dalam agama Islam ini. Wal Qur'anu mamlu'un min takfiri mithli hadzal naw', dan Al-Qur'anul Karim penuh dengan ayat-ayat yang menerangkan kufurnya, kafirnya orang yang seperti ini. As-Suyuti di dalam muqaddimah risalah beliau Miftah Al-Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, kata beliau Suyuti, ya'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, anna man ankara kauna hadithin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qawlan kana au fi'lan bi syartihil ma'rufi fil usuli hujjatan kafara wa kharaja an dairatil islami wa hushara ma'al yahudi wal nasara au ma'a man sya'allahu min firaqil kufr, barang siapa yang mengingkari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan ataukah perbuatan beliau, dengan syarat-syarat yang telah dimaklumi dalam hal ini, artinya dia telah mengetahui itu hadis, dia telah dipastikan sahih sampai Nabi, ya, bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu, dia mengingkari hadis Nabi itu sebagai hujjah, dasar hukum dalam Islam, dia hanya menerima Al-Quran sebagai dasar hukum dalam agama, adapun hadis dia mengingkarinya sebagai dasar hukum dalam Islam, maka orang yang seperti ini kafar, dia kafir, wa kharaja an dairatil Islam, dia telah keluar dari Islam, tidak dinamakan muslim lagi. Wa hushira ma'al yahudi wan nasara, dan dia akan dibangkitkan bersama kaum Yahudi dan Nasara, atau bersama orang yang Allah Jalla wa Ala kehendaki dari orang-orang kafir. Ya. Jadi ini bukan perkara kecil, jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sini kita mengetahui kufur dan batalnya Islam mereka, sekte yang menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyun, golongan Al-Quran. Di sebagian negeri mereka menamakan diri mereka secara terang-terangan atau dinamakan dengan ingkaru sunnah, para pengingkar sunnah. Mereka hanya menerima Al-Quranul Karim. Adapun hadis, maka mereka menolaknya. Mereka tidak menganggapnya sebagai landasan hukum dalam Islam ini. Sebagai sumber Islam, sebagai landasan agama Islam. Maka ayat dan hadis serta ucapan para ulama di atas telah menerangkan kepada kita dengan jelas dan gamblang bahwa orang yang mengingkari, jangankan dia mengingkari seluruh hadis Nabi, jangankan dia menolak hadis Nabi sebagai landasan Islam, cukup dengan dia menolak salah satu dari hukum Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya tetapi dia membencinya, tidak menyukainya, maka telah batal Islamnya. Apalagi yang lebih dari itu, dengan menolak hadis secara terang-terangan atau tidak menganggap hadis Nabi sebagai landasan Islam. Akan tetapi para ulama mengingatkan bahwa kebencian terhadap syariat Allah Jalla wa'ala yang merupakan pembatal Islam adalah kebencian terhadap syariat tersebut karena sebagai syariat. Adapun kebencian yang manusiawi tapi dia berusaha untuk melawannya, ya, dia tetap menerimanya. Ketika menyampaikan kepada manusia, dia tetap menyampaikannya sebagai syariat Allah. Dia tetap menyuruh manusia kepadanya dan tidak menjauhkan manusia darinya serta tidak menjelek-jelekkannya. Maka ini tidak mengapa, karena ini sesuatu yang manusiawi dan ya tidak dikatakan orang tersebut membenci syariat Allah. Ya, karena yang dia benci adalah sesuatu yang dia rasakan, ya, terkala menjalankannya, bukan membencinya sebagai syariat Allah. Sebagai contoh, dia menerima hukum jihad, jihad sebagai syariat Allah, dia menerimanya karena ayat dan hadis. Dia pun mencintainya. Tetapi hal-hal yang akan dia alami dan dia terima di medan jihad itu sesuatu yang tidak dia sukai. Dia tidak suka bisa karena berpisah dengan anak istrinya, akan terluka, akan haus, akan lapar dan sebagainya. Maka ini tidak dinamakan orang tersebut batal Islamnya, karena sejatinya dia tidak membenci jihad sebagai syariat Allah, tetapi dia membenci sesuatu yang dia alami tatkala menjalankannya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, sungguh telah diwajibkan kepada kalian jihad, walaupun jihad itu, dan jihad itu tidak kalian sukai. Jihad itu tidak kalian sukai. Kenapa? Karena tabiat manusia tidak suka mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, terpisahkan dari anggota keluarganya. Bukan membenci jihad sebagai syariat Allah Jalla wa'ala. Contoh yang lainnya kata para ulama adalah kaum wanita yang membenci dan tidak menyukai poligami. Bukan karena poligami itu sebagai syariat Allah. Dari sisi syariat Allah dia menerimanya, karena ayat dan hadis dalam hal itu. Dia tidak menolaknya, dia tidak membencinya. Tetapi dia membencinya, dia tidak menyukainya, karena dia sebagai seorang wanita, ya, tidak suka khawatir, tidak suka apabila jatah dirinya, jatah nafkahnya berkurang, ya, kebersamaan suaminya berkurang darinya, dan sebagainya yang lainnya. Adapun hukum poligami, dia menerimanya. Itu sebagai hukum Allah yang maha sempurna, ya. Dia tidak menolaknya. Jika tiga ditanya, dia sampaikan sebagaimana yang tertulis, ya, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, dan dia tidak mengompori manusia darinya, tidak pula menanamkan kebencian ke hati manusia terhadap syariat Allah Jalla wa'ala tersebut. Tapi dia membencinya karena tabiatnya sebagai wanita, ya, bukan membenci poligami sebagai syariat Allah Jalla wa'ala. Ini juga tidak mengapa, ya, selama dia tidak menolaknya, dia tidak membencinya sebagai syariat Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembatal Islam yang kelima, yaitu orang yang membenci suatu syariat atau suatu hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya. Apalagi sudah membencinya, dia tidak mengamalkannya, melarang orang untuk mengamalkannya dan menyuruh manusia untuk meninggalkannya. Tentunya itu kekufuran di atas kekufuran. Allah taala a'lam bissawab. Naam. Sebelum kita tutup, ada hal yang mau disampaikan kawan-kawan? Barakallahu fikum. Baik, tidak ada. Baik, jika tidak ada, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Hanifah dari Malaysia. Naam. Barakallahu fik. Izin bertanya, mohon kiat-kiatnya ustaz bagaimana bisa istiqamah dalam ketaatan dan bangkit dari rasa futur. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Yang ditanya tidaklah lebih istiqamah dan tidaklah lebih selamat dari futur, akan tetapi kita kaum mukminin saling bersaudara, kita saling bahu-membahu di antara kita dengan saling nasihat-menasihati sesama kita. Para ulama menyebutkan beberapa sebab istiqamah dan agar kita selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan bangkit dari rasa futur. Yang pertama yang perlu diketahui, semua orang pasti ya pernah futur. Setinggi apapun imannya dan sesemangat apapun dia dalam beribadah, pasti ada masa-masa futurnya. Ya, bahkan jangankan itu, setiap kita pasti pernah jatuh dalam dosa dan pasti ya akan jatuh lagi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertaubat pula. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak." Likulli 'amalin syirrah. Setiap aktivitas ibadah ada semangat yang menggebu-gebu, semangat yang tinggi. Dan setelah adanya semangat yang tinggi, akan ada rasa futur. Semangatnya mulai menurun, mulai melemah. Yang tadinya rajin melaksanakan sholat tahajud, mulai futur. Mulai futur dari semangat membaca Al-Quran, mulai futur dari semangat menghadiri majlis ilmu agama, mulai futur dari semangat menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bir walidain, silaturrahim, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai peringatan dari beliau. Nabi bersabda, barang siapa yang mengarahkan futurnya ke sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung. Futur dari suatu ibadah, maka larilah ke ibadah yang lain. Lagi futur baca Al-Quran, maka arahkan semangat tersebut, futur tersebut untuk membaca hadis, matan hadis dengan syarahnya, buku-buku para ulama. Lagi futur juga membaca Al-Quran, baca hadis. Nah, arahkan waktu kita untuk mendengar kajian, ya, atau untuk bertemu dengan kerabat kita sebagai silaturahim, menjenguk kedua orang tua kita, menjenguk ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga ketika kita setelah bertemu dengan mereka, iman kita menjadi naik, ya, semangat kita untuk beribadah kembali ya meningkat. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak." Tetapi barang siapa yang mengarahkan waktunya, menggunakan waktunya ketika futur kepada selain sunnahku, dia gunakan ya, kepada hal yang haram, kepada hal yang makruh, atau melampaui batas dalam hal yang mubah, ya, maka dia akan binasa. Karena biasanya orang yang sedang futur, ya, kalau dia mengarahkan waktunya kepada hal yang mubah, yang hukumnya asalnya halal, hukum asal boleh-boleh saja, tetapi syaitan itu licik. Syaitan itu licik. Seringnya orang kalau sedang futur diarahkan waktunya kepada hal yang mubah, walaupun hukum asalnya mubah dan halal, seringnya syaitan akan menarik dia lebih jauh dari itu. Akan lebih mudah menariknya untuk menjatuhkan dia ke dalam makruh. Dan tatkala dia sudah jatuh ke dalam hal yang makruh, maka syaitan akan menjatuhkannya ke dalam hal yang haram, ke maksiat. Apabila syaitan sudah mampu menaruhkannya ke dalam maksiat, maka sedikit demi sedikit akan digiring ke dalam bid'ah. Kemudian setelah itu sedikit demi sedikit akan dijerumuskan ke dalam syirik, hal-hal yang membatalkan Islam. Itulah yang namanya langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Awal-awalnya syaitan memberikan bisikan ya untuk melakukan hal-hal yang mubah, tetapi digiring untuk melakukannya dengan cara yang melampaui batas. Naam. Sehingga seorang sudah mulai jatuh ke dalam hal yang makruh. Kemudian setelah itu digiring untuk jatuh ke dalam untuk melakukan hal yang haram. Kemudian setelah itu sedikit demi sedikit dia didorong untuk jatuh ke dalam bid'ah, kemudian ke dalam syirik. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang futur menjalankan ibadah puasa sunnah, maka berpindah ke salat sunnah, perbanyak baca Al-Quran, mendengarkan kajian, ya, menyambung silaturahim, bertemu dengan kawan-kawan yang lebih saleh dari kita, yang semangat mereka dalam beragama lebih tinggi daripada kita, ya, sehingga paling tidak ketika kita duduk dengan mereka, futur yang sedang menimpa kita tidak menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Paling tidak kita masih bertahan tidak melakukan maksiat-maksiat yang ingin kita lakukan karena futur yang sedang melanda. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya seseorang memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala, dan terkhusus dengan konteks doa yang telah datang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam hal yang seperti ini. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar aku tidak kembali lagi ke masa laluku yang buruk setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Juga seperti firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau menyelewengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayahmu kepadanya. Naam. Juga seperti doa Nabi SAW, Allahumma muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Yang berikutnya adalah ilmu agama. Untuk zaman sekarang, ya, majlis ilmu agama yang online maupun yang offline adalah solusi terbaik di masa fitnah dan penjaga kita dari berbagai penyimpangan dan penyelamat kita dari berbagai kejelekan tatkala sedang lemah iman kita dan kita sedang futur. Oleh karena paksakan diri kita untuk selalu hadir di majelis ilmu agama yang online maupun yang offline, karena ilmu agama akan menjaga kita. Dan itu kita rasakan, kita bisa melihat dan merasakan di mana hati kita ketika berada di majelis ilmu agama lebih tenang, lebih ingat kepada Allah, lebih ingat kepada hari akhirat, lebih bersih, ya, daripada berbagai penyakitnya, penyakit syahwat maupun penyakit syubhat, ketimbang ketika kita berada di luar majelis ilmu agama. Coba kalau kita sedang buka HP atau sedang membaca sesuatu yang bukan ilmu agama, atau sedang duduk di kafe, sedang duduk warung kopi, atau bahkan ketika sedang duduk sendirian di rumahnya, hatinya tidaklah lebih dekat dengan Allah daripada ketika ia duduk di majelis ilmu agama, baik yang online maupun yang offline, apalagi yang offline yang berada di dalam rumah Allah. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu agama saya kira tidak lagi tersamarkan bagi saudari kami Hanifah yang menanyakan hal di atas dan bagi yang lainnya. Yang berikutnya adalah banyak-banyak mengingat kematian. Ketika kita mulai malas beribadah kepada Allah, dan apalagi ayadhan billah, kita mulai melakukan maksiat-maksiat yang dahulunya kita telah meninggalkannya, banyak-banyaklah mengingat kematian. Bagaimana seandainya kalau saya mati dan saya masih futur seperti ini? Bagaimana kalau saya mati sedangkan saya meninggalkan perintah Allah, sunnah Nabi ini? Bagaimana kalau hari ini saya mati, saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan ini? Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu adalah dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap orang itu akan dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jangankan kita jamaah dimuliakan Allah, sekaliber ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubir, beliau saja mengatakan, "Law faraqa qalbi dzikral mauti la fasada alai." Seandainya hatiku lalai dari kematian walau sesaat, maka sungguh saat itu pula hatiku akan berusaha. Dan sungguh benar apa yang beliau katakan. Setiap kali kita lupa mengingat tentang kematian, alam barzah, husnul khatimah, su'ul khatimah, maka setiap kali itu kita merasakan futur beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Namun manakala kita mengingat kematian, mengingat tentang husnul khatimah, su'ul khatimah, alam barzah, dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan yang berujung dengan syurga atau neraka, maka setiap kali itu iman kita akan meningkat. Semangat kita untuk beribadah kepada Allah semakin sempurna. Kita pun semakin bergairah untuk menjalankan istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir adalah banyak mengingat keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, yang telah Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, "Man arafa fadla syai'in hana alaih." Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan sesuatu, maka sesuatu tersebut akan mudah dan akan ringan untuk ia lakukan. Tatkala seorang telah mengetahui keutamaan istiqamah di atas agama Allah, maka yang tadinya berat akan menjadi ringan untuk ia menjalankan dan mempertahankannya dengan izin dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Kiranya ini semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan kita di atas agamanya, dan semoga Allah Jalla wa'ala jika mewafatkan kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana kita memohon kepada Allah, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة